curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Kayaknya udah cerita maning kang yo. Ceritane gue tentang veteran, mantan pejuang, pahlawan gue ceritane sing men berjuang lawan penjajah tahun 45. Tapi nembe mati wingi bae wong anu mandan awet ke formaline mesine ya mandan awet uripe weh kan. Lah ana cerita di balik proses pemakamannya keluargane ke jeremonge ngajuk pisan. Nang apa winginane dadak si veteran gue dikubur nang taman makam pahlawan Sireng sono. Jajal kaya ngapa yo tilike yo. Kayak kan tadi, dulur-dulur kabeh warga kelurahan Curanmor. Mulai sike ya, kayak mulai sike ya, bawa perhatian kayak gue kabehan baik ya. Orang gede, orang cilik, orang tua, orang nom, orang kere, orang suge. Orang-orang wadon kayak gue perhatian banget. Aja ngasih, aja maning-maning nguburna dulur dewek gue nang taman makam pahlawan Sireng sono. Aja ngasih. Kang, nyun sewu gue. Lambene menawi pada mencodot ke jembatan beres ding. Kau sih jenar di kuburan taman makam pahlawan Sireng sono. Mesin-mesinnya kau kebanggaan keluarga mbok. Pahlawan lu. Kau malah ngajuk ke privé. Wah, pantesan lah. Bini ngomong kayak gue. Lah ngomong kayak gue pegawai kanan mbok. Alasan lah kue lah. Kue yang cokan gak wani pacul maring kanan mbok. Cokan ngeduki gue gak rana wong mati. Sereng orang lumrah mbok. Lah karena pilih apa kie? Kena kumpulan RT lu kang. Kumpulan arisan RT. Lah sih domen kau mana lu? Provokator. Kau aja pada ngubur nang taman makam pahlawan Sireng sono maning. Si ke privé karep-karepe. Nyok ora terima kang, ora terima. Wah ora terima. Nggak terima bandingan harus meluarisan lah. Terus tau entuk kikir kocok orang metu orang jaringan aku eh. Tengah ramai dantok angin balik pengen balik. Lo, dari kita jadi ngurak kenyong. Budane harus akan codot ya. Menang bae menang. Ya sedulur pisan maning bae kulo balik mali. Bae mau kayak mulai siki aja ngasih ya. Dua dulur ninggal dunia kok malah dikubur nang taman makam pahlawan Sireng sono. Karuan si kebanggaan tak pancen kebanggaan keluarga. Nyun sewu kang, nyong RT-ne iki nyong. RT-ne arep takon mari Rika. Apa sebuah gue, Rika tadi ngomong kayak gue. Kata-kata Rika gue mengandung unsur provokasi, mengandung unsur pengadu dombaan, ora dadi. Ngomong depit aja, ngomong desit RT-ne lah. Mau warganya lagi usul pendapat, malah RT-nya campur omong. Gebugi apa keripik kowe RT? Pokoknya RT kok kayak gue. Nah, RT-RT, kayak ngapa wong adine nyong yang sarai angen, mbak menang. Kok ngerti dewek wingi mbok kayak ngapa? Rugine keluargane dewek barang mbak mati di kubur nang taman makam pahlawan Sireng sono. Rugi sing ke privek, kang. Jan, tuh, prak gitu wong. Oh, gak kayak ngurusi orang sih, karuan orang ngerti rugine nanti. Yes, dulur-dulur kabeh, warga RT 019 kan ini ya. Angger anak keluargane dewek sing ninggal kok terus dikubur nang taman makam pahlawan Sireng sono. Kuwi ketemune rugi, etung-etungane rugi. Dadi jamane maning kubur nang kana temenan. Ki kanane tak perjelas maning. Dadi wingi keluargane nyong kuwi nang sing ninggal. Kebetulan kuwi keluargane nyong veteran, pejuang 45. Mien lagi si nom, si kita ya wis mati. Lah cita-citane kuwi main kon keluargane bangga, rencananya dikubur nang taman makam pahlawan Sireng sono. Lah kali ngane wis bayare larang. Gue tuku kaplinge gue mau, barang harus dibayar larang. Mayate kon gak wadewek. Beh, tadi harus bayar duit, sih jaluk tambahan mayat. Apa rugi gue senengane ya, Jan? Walah ya karuan kang, Jan. Gila warga masyarakat sing bayar kapling, mayate kang. Pegawai kono kira mungkin lah, yang gila Jan Madan ngutak sendeng lah, kang. Curanmor. Pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.